Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 18 April 2016 dibacakan Ardiansyah. Gempa kuat guncang Ekuador. Bea Cukai Sabang gagalkan penyeludupan gula impor. Dua wanita meninggal saat foto selfie di pantai. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Box Mawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, rumah semi permanen milik Teku Mukhtar di Desa Babah Bulu, Kecamatan Sawang, Aceh Utara terbakar pagi kemarin. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Pemilik rumah tidak sempat menyelamatkan perabotan dan barang elektronik di dalam rumahnya. Mukhtar mengatakan saat kejadian di rumahnya hanya ada istrinya Hafsah. Saat itu Mukhtar sedang berada di tempat keluarganya. Sementara Hafsah pertama kali melihat api dari arah kamar anaknya. Kemudian ia meminta bantuan pada sejumlah warga. Menurut Kesik Babah Buluh Jafarudin, warga segera mendatangi lokasi dan tiba di lokasi, api terlanjur berkobar di sebagian rumah. Akan tetapi warga tetap berupaya membantu menyelamatkan barang-barang termasuk sebuah mobil pickup Chevrolet yang berada di halaman rumah. Namun barang lain yang ada di dalam rumah korban ludes terbakar bersama rumah tersebut. Untuk tempat tinggal sementara, aparat desa telah menyiapkan tenda darurat. Selanjutnya warga akan bergotong royong membangun rumah dari bambu dan beratap rumbia untuk tempat tinggal korban. Sudarlun, aparat Polres Aceh Utara kemarin mengamankan dua truk bawang merah ilegal di kawasan Kecamatan Tanah Pasir, Aceh Utara. Polisi juga mengamankan dua sopir truk yang diduga menyeludupkan bawang merah ilegal tersebut. Menurut Kapolres Aceh Utara AKBP Ahmadi, dua sopir yang diamankan berinisial TJD asal Jenip, Kabupaten Biren. Sementara seorang lagi berinisial ZFN, warga Pesangan, Kabupaten Biren. Jumlah bawang merah yang diamankan 647 karung. Polisi menyebutkan telah mengintai bawang merah tersebut diturunkan dari kapal di perairan Aceh Utara. Menurut Kapolres, bawang merah itu diduga diselundupkan dari luar negeri menggunakan kapal. Setelah dilansir, lalu diangkut dengan menggunakan truk melalui jalan kecil. Saat diperiksa, polisi tidak mampu menunjukkan dokumen. Sudarlun, gempa kuat menimpa negara Ekuador, Amerika Selatan. Gempa berkekuatan 7,8 skala Richter menelan korban hingga 77 orang korban tewas dan 570 orang luka-luka. Seperti dilansir kantor berita AFP kemarin, gempa tersebut menghancurkan berbagai bangunan dan rumah tinggal. Seorang saksi mata, Mariana, mengungkapkan getaran cukup kencang dan dirasakan cukup lama. Ia menilai gempa terbesar dan terkuat yang pernah dirasakan. Bahkan para warga di sana mengaku merasa pusing akibat kuatnya guncangan gempa. Sementara itu, Adriana Vilasis mengatakan saat sedang berjalan-jalan di sebuah supermarket bersama suami dan anaknya, ia mengaku melihat jelas bagaimana bahan-bahan makanan yang ada di rak supermarket berjatuhan ke lantai. Ia pun segera melindungi anak-anaknya dan berupaya keluar dari dalam bangunan. Wakil Presiden Ekuador, Jorge Glass, mengungkapkan duka cita yang mendalam. Glass juga memperkirakan jumlah korban akan terus meningkat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sejumlah pedagang pasar Aceh Banda Aceh meminta pagar pembatas yang mengelilingi sebagian pasar segera dibongkar. Pasalnya sebulan yang lalu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal telah menyetujui pembongkaran itu di hadapan para pedagang. seorang pedagang pasar Aceh, Muhammad kepada Serambi kemarin siang mengatakan, selama ini akses pedagang masuk ke pasar Aceh hanya melalui gerbang depan. Padahal di belakang pasar Aceh juga terdapat jalan Tengku Cipantikulu yang dipenuhi pertokoan. Namun akses dari belakang terkendala pagar. Untuk itu para pedagang meminta agar pagar tersebut segera dibongkar. Tujuannya agar akses pembeli ke pasar Aceh menjadi lebih mudah, bahkan bisa dilewati dari arah Masjid Raya. Akibat terbatasnya akses, selama ini minat pembeli di pasar Aceh menjadi menurun. Menurutnya, beberapa waktu lalu pasar telah dikunjungi pihak Disperindak dan UKM DPRK Banda Aceh dan Wali Kota. Pedagang juga telah menyampaikan berbagai hal. Namun hingga kini belum ada realisasi pembongkaran. Selain itu, para pedagang meminta Pemko Banda Aceh mempertimbangkan kembali mengenai harga sewa toko di pasar Aceh. Sudarlun, petugas Bea dan Cukai Sabang kemarin menggagalkan upaya penyeludupan 300 sak lebih gula impor dari Sabang ke Banda Aceh. Ratusan sak gula kemasan 50 kg yang telah masuk ke kapal terpaksa diturunkan kembali oleh pemiliknya. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sabang, Fobi, mengatakan pagi kemarin pihaknya menggelar operasi di Pelabuhan Balohan fokus pada pencegahan penyeludupan. Dan dalam operasi itu petugas Bea Cukai menemukan 300 sak lebih gula ilegal yang telah dimuat di dalam kapal lambat KMP BRR. Gula ini hendak dibawa ke Banda Aceh. Dikatakannya juga meski para pemilik telah mengetahui petugas Bea Cukai sedang melakukan operasi di pelabuhan, mereka tetap enggan menurunkan gula tersebut. Ratusan sak gula 50 kg yang diperkirakan dimuat ke dalam kapal menjelang subuh baru diturunkan pemiliknya setelah pihak Bea Cukai menghimbau secara keras. Ketika gula ilegal dari dalam kapal hendak diturunkan, sempat terjadi adu mulut antara pihak kapal dan pihak pelabuhan dengan petugas Bea Cukai. Sudarlun, dua wisatawan asal Langsa siang kemarin meninggal digulung ombak saat foto selfie di pantai Pasisaka, Desa Jempe, Kecamatan Sampoinit, Aceh Jaya. Dua wanita tersebut yakni Maisha Sri Yulia Rahmi berumur 25 tahun dan Khairulia Rayali berumur 25 tahun. Keduanya warga Langsa. Sebelumnya, identitas korban belum diketahui hingga kemarin. Namun menjelang malam, Rahmat Hidayat yang merupakan abang sepupu Khairulia memberi informasi tentang identitas mereka. Selain kedua wanita ini, satu korban lagi bernama Iswandi belum ditemukan hingga malam kemarin. Seorang saksi mata Nazarudin warga setempat mengatakan dua wanita ini ditemukan telah menjadi mayat. Selain kedua wanita itu juga seorang lelaki yang ikut tergulung ombak siang itu. Sementara Kapolsek Sampoinit Ibtu Abdul Hamid yang dikonfirmasi mengatakan pihaknya telah mengetahui peristiwa tersebut. Berdasarkan penyelidikan sementara, dua wanita itu tewas akibat digulung gelombang saat selfie bareng di pinggir pantai. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Senin 18 April 2016. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.